kes kulo nggih purun ten emper kulo nggih purun saderenge matur nuwun nunut leren kulo nunut leren ajeng mantuk sampun kewengen udane ra leren leren banyune netes nang gendeng leren kulo nunut leren langit peteng dedet awone adem kesannya tambah hangat Semarang kali ini banjir artinya perang wedi kentil nopo kulo angsal mampir kentongan nampun dititir kali cilik niku kalen jaman cilik konco langen nopo sampean kesupen kulo pada derek leren nunut leren kulo nunut leren ajeng mantuk sampun kewengen nera leren leren banyune netes nang gendeng leren kula nunut leren nunut ngeyok kula nunut ngeyok utan lali ranggawa payung kritis kula nggih purun teng emper kula nggih purun saderenge matur nuwun nunut leren kula nunut leren ajeng mantuk sampun kewengen udan dera leren leren banyune netes nang gendeng leren kula nunut leren.